إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين في حرمتي، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan besar sehingga kita menjadi muslimin mukminin, terbimbing dengan agama yang mulia, terbimbing dengan syariat yang mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan di dalam hati berupa ketenteraman dan juga kenikmatan secara zahir berupa ketenangan, aman. Qul a'udzubikumullah. Karena semua perkara-perkara yang akan membuat kekacauan, semua perkara yang akan membuat ketidaktenteraman sudah dilarang di dalam agama Islam. Sudah disebutkan oleh Allah dan diperingatkan hati-hati. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muballigh anillah, menyampaikan dari Allah semua apa yang baik disampaikan dan dianjurkan. Semua apa yang jelek sudah diperingatkan dan dilarang. Sebagaimana persaksian para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seperti Abu Hurairah yang menyatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ma ta'irun biqalb janahayhi bis-sama' illa ata minhu ilma. Tidaklah Rasulullah sallallahu meninggalkan kita kecuali sudah menerangkan segala sesuatu. Bahkan tidaklah seekor burung mengepakkan sayapnya di langit kecuali sudah didatangkan ilmunya. Demikian pula sahabat yang lain menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali diajarkan, dan tidak meninggalkan satu kejelekan pun kecuali diperingatkan. Qad addal amanah, beliau telah menyampaikan amanah. وبلغ الرسالة sudah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita harus kita syukur. Dan kita ingat-ingat bahwa kenikmatan itu Allah berikan karena apa? Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadatum minha. Kata Allah, ingatlah kenikmatanku atas kalian ketika kalian dulunya sebelum Islam kalian bertikai dan berperang saling menumpahkan darah, tetapi fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, tetapi kalian dengan kenikmatan dari Allah kalian menjadi bersaudara. Alhamdulillah, kenikmatan besar ini kita rasakan khususnya di negeri kita ini yang mayoritas rakyatnya adalah umat Islam, pemerintahnya juga mayoritasnya adalah umat Islam, maka ini negeri-negeri muslimin. Khamilina azakumullah. Maka ketentraman dirasakan. Kenikmatan tadi kita rasakan. Hanya saja ketika berkurang sekian persen, biasanya karena ulah-ulah mereka yang merusak ajaran Islam. Karena ulah-ulah mereka yang berpindah dari ajaran Rasulullah kepada ajaran-ajaran yang mereka bikin sendiri, yang tidak diajarkan dalam Quran wala sunnah. Seperti apa yang muncul di akhir-akhir ini, para teroris ISIS dan sejenisnya yang banyak bermunculan. Maka terjadi kekacauan pertumpahan darah sedikit karena ulah mereka. Kalau saja kembali kepada agama Allah, kalau saja kembali kepada sunnah Rasulullah, maka Rasulullah SAW menyatakan isbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di belakang haud. Ya Rasulullah, mereka berbuat begini, penguasa berbuat begitu. Tasma' wa tuti'. Dengarlah dan taatlah. Wa in daraba dhahrak wa in aqada malak, walaupun mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu. Tasma' wa tuti'. Illa asamuru bima'siyah, kecuali kalau diperintahkan pada kemaksiatan. La sam'a wa la ta'a, kita tidak dengar tidak taat, tetapi kita tidak menghalalkan darah mereka, tidak memberontak kepada mereka. Ya Rasulullah, aku tidak bertanya tentang imam penguasa yang adil, walakin man fa'ala kaita wa kait, tetapi yang kami tanyakan adalah penguasa yang berbuat begini dan begitu. Wa dzakara syarr, disebutkan kejelekan-kejelekan, kezaliman-kezaliman. Jawabnya, isbiru, sabarlah. Hatta talaqawni ala al-haud. Bisa dibayangkan. Kalau rakyat semua memahami hadis ini, kaum muslimin khususnya, kan yang terbanyak dan paling banyak di negeri kita ini, akan tenteram negara kita ini. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Diajarkan pula tentang mahalnya darah, darah kaum muslimin khususnya. Demikian pula darah-darah yang haram ditumpahkan dari kafir-kafir zimmi atau kafir mu'ahad atau kafir mustautin, yang mereka juga tidak boleh dibunuh dan diancam pembunuhnya melalui lisan Rasulullah SAW. Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah, siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat janji maka tidak akan mencium bau surga. Ancaman yang mengerikan. Dan digambarkan oleh Nabi SAW bahwa darah kaum muslimin lebih-lebih lagi. Darah kaum muslimin sangat mahal harganya. Inna dima'akum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Nabi SAW bahwa darah kalian suci, tidak boleh dilanggar, enggak boleh ditumpahkan. Seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Hari apa? Hari Arafah. Sebentar lagi kita akan menuai hari Arafah. Di bulan ini, bulan Dzulhijjah, yang di dalamnya ada 10 hari yang istimewa, yang siapa yang beramal padanya akan dilipatkan oleh Allah SWT pahalanya. yang kita sedang berada di dalamnya. Dan juga seperti sucinya negeri ini, negeri Mekah, Baladul Haram. Betapa mahalnya harga darah kaum muslimin. Maka Nabi menyatakan la yahillu dam imri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab, yang itu semuanya adalah kekuasaan para penguasa, haknya mereka para pemimpin. Pertama, as-sayyibuz zani, orang yang sudah pernah menikah berzina dirajam. Yang kedua, an-nafsu bin-nafsi pembunuh, dibunuh qisas. Yang ketiga, al-mufariq li dinihi, yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ikhwani fi dinillah a'azakumullah. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Yang kita akan membahas tentang bahaya komunisme dan bahaya kemunculan kembali PKI. Kaitannya adalah kita sudah merasakan musibah yang mengerikan. Pertumpahan darah yang besar. Berapa ribu orang yang terbunuh dari dua belah pihak ketika itu. Mereka membantai muslimin. Tentunya muslimin tidak diam. Membalas pula, membantai mereka. Dan di dalamnya ada orang yang tertuduh pihak sana ikut terbunuh, yang tertuduh pihak sini ikut terbunuh. Fitnah yang mengerikan. Walhamdulillah, biang keladinya sudah ditumpas habis. Semoga Allah berikan pahala pada mereka, angkatan bersenjata kita. Walhamdulillah, jazakumullahu khairah, sudah habis ditumpas. Dan itu pun masih belum selesai. Mereka masih memperingatkan awas. Hati-hati dari pemikiran komunis. Bahwa pemikiran komunis sudah diharamkan dan dilarang di negeri ini. Yahudi masih mengenal Allah pencipta langit dan bumi. Nasrani masih mengenal Allah pencipta langit dan bumi. Dan agama-agama lain masih mengenal Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi mereka tidak percaya sedikit pun tentang adanya Tuhan. Artinya mereka musuh seluruh agama. Mereka adalah musuh seluruh agama. Khususnya umat Islam yang paling besar dan paling hak, paling benar, yang menerangkan tentang tauhid sebagai dasar agamanya. Maka paling banyak dibantai oleh komunis adalah kaum muslimin. Yang paling banyak dibunuh oleh mereka adalah tokoh-tokoh agamanya. Ustaz-ustaznya, kiai-kiainya, dan santri-santrinya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang sangat hormati. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua itu. Habisnya mereka, ditumpasnya mereka, dan dilarangnya mereka. Tetapi entah, ada setan apa di negeri kita ini. Entah permainan siapa, kok tiba-tiba muncul di negeri kita ini suara-suara sumbang yang membela PKI. Bahkan sejak pertama munculnya konjang-ganjing HAM, dikit-dikit melanggar HAM, dikit-dikit melanggar HAM, hak asasi manusia. Dibentuk oleh mereka, orang-orang barat dan orang-orang kafir. Dibikin oleh mereka, kemudian diletakkan di Indonesia ini untuk mengancam penguasa. Berani kalian melanggar hak akan manusia, awas. Diletakkan pisaunya di pelipisnya. Bebaskan mereka. Mau berbuat apapun. Bebaskan mereka, walaupun mereka akan memisahkan diri dari negeri ini. Biarkan, itu hak asasi mereka. Sudah terjadi apa yang terjadi. Entah curang atau tidak, lebih banyak curangnya daripada jujurnya. Timur-timur lepas dari kita, katanya kemauan rakyat. Berani menghalangi teman mereka, melanggar HAM. Kalau polisi mau bertindak, awas jangan melanggar HAM. Tentara mau bertindak, awas jangan melanggar HAM. Yang maknanya manusia dibuka pintunya lebar-lebar, mau berkeyakinan dengan keyakinan sekafir-kafirnya pun tidak apa-apa. Setelah masuk itu, setahun, dua tahun, tiga tahun, kayaknya tidak ada apa-apa. Khamilin a'azakumullah, kata siapa? Itu pintunya. Baru setelah itu masukkan pemikiran-pemikiran yang paling sesatnya. Pemikiran liberal. Pemikiran yang mengajarkan orang bebas berpikir dan bebas untuk berpendapat apapun tentang agama Islam. Kalau di luar Islam terserah kalian mau bicara apa. Tapi atas nama Islam, berani menyatakan bahwasanya Ibrahim alaihissalam sebagai nabi kriminal. Berani menyatakan bahwa Nabi Khidir nabi kriminal karena membunuh anak katanya. Dan berani menuduh dengan sekian tuduhan yang mengerikan. Kemudian dimasukkan lagi sumbangan besar. Untuk siapa? Untuk LGBT. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Silakan. Kalian sebarkan pemikiran kalian. Kalian perjuangkan. Kalau mau dilarang, hak asasi manusia. Bebas mereka. Mau kawin perempuan sama perempuan. Mau kawin laki-laki sama laki-laki. Itu hak asasi mereka. Astagfirullah. Lah agama Islam mau taruh di mana? Agama umat Islam yang mayoritas penduduk negeri ini. Taruh di bawah kaki. Enggak dianggap sama sekali. Khamilin a'azakumullah. Maka yang sering aman dari HAM itu ya para kiai, para ustaz, menasehati murid-muridnya, menasehati kaum muslimin, awas haram. Itu diancam dengan ancaman berat. Khamilin a'azakumullah, saya khawatir. Wallahi, saya khawatir betul. Saya khawatir akan muncul kembali bencana di Indonesia dan perang saudara kembali dan pertumpahan darah kembali. Karena itu, ancaman-ancaman azab sudah terlalu banyak dalam Quran dan Sunnah. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ma'syaral muhajirin. Ya ma'syaral muhajirin khamsun u'idukum billah an tudrikuhunna. Wahai ma'asyarul muhajirin, aku peringatkan kalian dari lima perkara yang aku khawatir akan menimpa kalian. Mafasyatil fahishah fi qawmin qab hatta yu'linu biha illa tuludhut ta'un. Yang pertama, tidaklah tersebar kemaksiatan dan kemunkaran di satu kaum sampai berani terang-terangan, illa tuludut ta'un, kecuali akan ditimpa bencana dengan penyakit-penyakit, allati lam takun fi aslafihim, penyakit yang belum pernah muncul sebelumnya. Hatta yu'linu, sampai terang-terangan. Saya tidak menyatakan bahwa dulu tidak ada homoseks atau lesbian. Tapi mereka takut dan sembunyi-sembunyi karena mereka merasa itu maksiat. Tetapi kalau sudah dibela terang-terangan, bahkan diperjuangkan, bahkan meminta hak, kami juga berhak untuk hidup secara layak dan menikah laki dengan laki-laki, minta mendapatkan surat. Astagfirullah. Itu berarti yu'linu, sudah terang-terangan zahir khawatir akan turun azab yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyakit yang belum pernah muncul sebelumnya. Yang kedua, wal auja wa ma naqsa qaumun al mikyal wal mizan illa tulu bis sinin wa jawr as sultan. Tidaklah satu kaum mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi ukuran, curang, illa betulu bisinin, kecuali akan ditimpa bencana kelaparan, wajauri sultan, dan bencana munculnya penguasa yang zalim yang menginjak-injak rakyatnya. Yang ketiga, wama mana'a qawmud zakah. Tidaklah satu kaum menahan zakatnya, tidak mau bayar zakat. Illa muni'u qatr minas sama, kecuali akan ditahan oleh Allah titikan-titikan air hujan dari langit. Walaula al-baha'im lam yumtar, kalau saja bukan karena binatang ternak, enggak akan diturunkan hujan. Kalau saja bukan karena binatang ternak, enggak akan diturunkan hujan. Yang keempat, wama naqafa qawmun il'ahda illa sallafallahu alaihim aduhuhum au aduhuhum. Tidaklah satu kaum melanggar janji, tidaklah satu kaum melanggar perjanjian, kecuali akan Allah jadikan musuh-musuhnya berhasil mengalahkannya. Akan Allah jadikan musuhnya berhasil mengalahkannya. Hatta ya'khudz ba'dha ma tahta aydihim, sampai musuh tersebut merampas semua yang ada pada mereka. Dengarkan wahai khawarij ISIS, dengarkan wahai para teroris, kalau kalian melanggar perjanjian, maka kalian akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala kekalahan dan akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Yang kelima, wama lam tahkum a'immatuhum bikitabillah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan kalau pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa tidak berhukum dengan syariat Allah, Allah akan jadikan kejelekannya di antara mereka sendiri, saling menimpakan kejelekan. Ikhwanuddin a'azakumullah. Sesungguhnya perkara yang mudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tinggal dia pilihkan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, kerjakan. Selesai. Adapun kurang lebihnya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan. Tetapi kalau mereka sudah terang-terangan menentang agama, meninggalkan ajaran Islam, maka yang akan terjadi adalah bencana sesama mereka. Qul huwa qadir ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum. Kata Allah dalam surat Al-An'am, katakan, huwa al-qadir ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum. Bahwa Allah mampu, Allah bisa untuk menimpakan kepada kalian azab dari atas kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu biwajhi. Aku berlindung dengan wajah Allah. Aw min tahti arjulikum, atau Allah timpakan azab dari bawah-bawah kalian. A'udzu biwajhi. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung dengan wajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ayat terakhirnya menyatakan, أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض, atau Allah akan timpakan pada kalian perpecahan, sebagian kalian membantai sebagian yang lain, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Berarti bentuk azab ada tiga. Kata Allah, katakan bahwa aku mampu menimpakan azab dari atas kalian. Apakah hujan batu, hujan banjir, hujan badai, apakah semua dari atas kalian? Au min tahti arjulikum, atau aku timpakan azab dari bawah kalian. Muncul dari bawah kalian, apakah longsor, ataupun muncul lumpur yang menenggelamkan sekian desa, atau min tahti arjulikum. Au, ternyata ada azab yang ketiga, yaitu yudhiku ba'dukum ba'sa ba'd, Allah akan timpakan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Fitnah, perpecahan, berdarah. Saling bertikai, saling membunuh, saling membantai. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan dengan doanya, Ala yuhlikahum bisinatin bi'ammah. Ya Allah, jangan azab kami dengan bencana yang merata sehingga habis umat Islam. Dijawab, fastajabalahu. Maka dikabulkanlah oleh Allah SWT. Sehingga tidak lagi muncul bencana yang merata seperti bencana yang menimpa kaum Nuh. Seluruh umat habis kecuali Nuh dan kaumnya alaihi salam di dalam perang. Demikian pula kaum Ad, kaum Samud. Allah bantai mereka. Fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah. Wa amma Ad fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Fakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum ahjaz nakhlin khawiyah. Adabun Samud diadab oleh Allah dengan taghiyah, dengan suara yang melengking tinggi sehingga memekakkan telinga mereka dan memutus jantung-jantung mereka sehingga fa'asbahu fi darihim jathimin. Mereka menjadi bangkai di rumah-rumah mereka. Demikian pula kaum 'Ad, Allah kirimkan angin sarsar yang sangat dingin 8 hari 7 malam. Qanifidina azakumullah. Mereka mati kedinginan dan mereka terbunuh seluruhnya. Fahal tara lahum min baqiyah. Kata Allah, apakah kamu lihat ada sisa mereka? Ka'annahum a'jazu naqlin khawiyah. Mereka seperti pokok-pokok pohon korma yang lapuk. Mengapa? Siapa yang mau menguburkan? Karena semuanya terbunuh. Maka seperti pokok-pokok pohon korma yang batang-batang pohon korma yang sudah busuk. Fahal tara lahum min baqiyah. Apakah kau lihat ada sisanya? Maka Nabi menyatakan, ya Rabb, jangan azab kami dengan bencana yang merata menghabiskan mereka seluruhnya. Maka dikabulkan oleh Allah. Bencana di sini, yang lain tidak terkena. Terkena yang di sini, yang di sana enggak terkena. Untuk apa? Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, agar kalian yang tidak terkena mengambil pelajaran dari mereka-mereka yang terkena azab. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami timpakan azab yang kecil. Azab dunia sedahsyat apapun tetap kecil dibandingkan dengan azab akhir. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. Kami timpakan azab yang ringan, yang rendah, bukan azab yang besar. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Semoga mereka mau kembali. Semoga mereka mau kembali. Qulna a'udzubikumullah. Berarti di balik bencana ada rahmat. Di balik musibah tadi ada kasih sayang. Sebagai peringatan kata Allah, la'allahum yarji'un, tidak ditimpa azab secara merata tapi hanya sebagian. Tetapi mereka na'udzubillah menantang-nantang azab. Mana azab yang turun? Nih, saya berbuat kemaksiatan. Mana azab yang turun? Kami perjuangkan LGBT. Mana? Enggak turun batu dari langit seperti kaum Lut. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya doakan semoga dia khusus yang berbicara terkena azab. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang terhormati. Doa kedua, Nabi menyatakan, an la yusallat 'alaihim aduwwuhum min siwa anfusihim. Berdoa pada Allah agar jangan ditimpakan kepada umat Islam dari orang-orang kafir yang bisa mengalahkan mereka kecuali dari kalangan mereka sendiri. Dikabulkan. Tapi ketika menyatakan Allah yaj'al ba'sahum bainahum falam yastajib. Ketika yang ketiga, jangan sampai sebagian mereka menimpakan kejelekan pada sebagian yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan dan menyatakan bahwa yang ketiga ini sudah aku takdirkan akan terjadi. Rasulullah SAW yang menceritakannya sendiri dalam riwayat Muslim. Bahwa yang ketiga ini Allah menyatakan bahwa itu akan terjadi. Sebagian kaum muslimin memerangi kaum muslimin yang lain. Ikhwani biddin, a'azakumullah. Mungkin kita akan berpikir, masa mungkin muslimin membunuh muslimin? Kan mereka bersaudara. Iya. Sesungguhnya demikian. Tidak mungkin kaum muslimin memerangi kaum muslimin. Karena mereka bersaudara. Kecuali kalau luarnya Islam, dalamnya bukan Islam. Khawarij dikatakan oleh Rasulullah SAW, yakhrujuna minad din kama yakhruju as-sahmu minar ramiyah. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Masuk Islam dari satu sisi, tembus ke sisi lain. Keluar. Sehingga mereka na'udzubillah perbuatannya seakan-akan bukan umat Islam. Walaupun para ulama masih beriktilaf, apakah mereka masih muslimin atau sudah keluar dari Islam. Tapi yang rajih, mereka masih muslimin. Tetapi pemahaman mereka sudah menyimpang keluar dari agama. Yang kedua, yang kita bahas, yaitu komunis. Kok ada orang-orang yang mengaku muslimin kemudian berkata bahwa pemikiran sosialis itu bagus, adil, sama rata, sama rata, gak ada kaya, gak ada miskin, semuanya. Lalu kamu ini agamanya apa? Saya muslim. Komunis itu kan komun artinya adalah kemasyarakatan. Komun itu artinya sosial atau umum. Mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu kan bagus. Apa jeleknya? Kasihan. Kasihan. Alangkah dangkalnya dia mengenali komunisme. Alangkah dangkalnya dia mengenali tentang pemikiran Marx. Atau pemikiran Lenin atau yang sejenisnya. Apakah sebatas itu? Tidak. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita akan bahas satu persatu. Pertentangan pemikiran mereka dengan Islam. Sangat jauh bertolak belakang. Sama sekali tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Apalagi budaya Islam. Dengan budaya Indonesia saya tidak cocok. Sama sekali. Kaum muslimin yang sangat hormati. Maka yang saya khawatirkan adalah ini. Yang Allah katakan tadi, yudhiku ba'dakum ba'sa ba'd. Kami akan timpakan kejelekan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh." Walidzalika khalaqahum. Dan mereka akan terus bertikai berselisih illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati. Berarti yang dirahmati tidak berselisih. Yang dirahmati, mereka bersatu dan bersaudara. Yang dirahmati, mereka menjaga persaudaraan, menjaga persatuan, tidak saling menumpahkan darah, tidak saling membolimi. Itu mereka. Adapun yang tidak demikian, mereka kata Allah, wala yazalun mukhtalifin, akan terus-menerus berselisih. Illa man rahimah rabbuh. Kaum muslimin yang saya hormati. Allah juga berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sendiri. Wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, beraliran-aliran, lasta minhum fi syai'. Engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Ayat lain berkata, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabi hukum. Kalian jangan bertikai, akan lemah kalian, kalian akan kalah, kalian akan gagal, wa tadhhabi hukum, dan hilang suara kalian, hilang sama sekali kekuatan kalian dengan pertikaian. Makanya jangan aneh. Kalau orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, bahkan musuh-musuh Indonesia, mendukung beberapa kelompok-kelompok sesat. karena ingin memecah belah. Khususnya kelompok sesat yang memiliki aliran ekstrim menumpahkan darah, Khawarij dan Syiah Rafidhah. Dan sekarang angin-anginnya komunis pun didukung, diberikan berbagai macam kesempatan-kesempatan. Sini sini tata-tata. Emang yang salah siapa dulu? Kata Belanda-Belanda mereka ini, yang sok menjadi hakim. Dan tokoh-tokoh tadi datang ke sana. Anaknya tokoh-tokoh PKI berangkat. Kami dizalimi, kami dibantai. Mereka penguasa, mereka melanggar HAM berat. Rakyat dibantai. Kami kan rakyat, kami kan memahami pemahaman kami sendiri. Ilahi. Masya Allah. Penjahat mengaku terzalimi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penjahat mengaku bangsa Indonesia, tetapi dia menjatuhkan pemerintah Indonesia. Ini namanya pengkhianat. Assalamualaikum. Pengkhianat. Musuh siapa itu? Musuh bangsa Indonesia, musuh pemerintah Indonesia, melaporkan ke negeri kafir. Itu tuh. Negeri saya kurang ajar itu. Negeri saya itu boleh merampas hak rakyat, membunuh rakyat, mereka pelanggar HAM berat. Tolong di. Astagfirullah, astagfirullah, summa astagfirullah. Masih berjalan dengan tegak, masih membusungkan dadanya dengan sombong. Saya dibela. Oleh siapa dibela? Dibela oleh orang kafir, musuh-musuh kita yang pernah menjajah 350 tahun. Iya kan? Pernah menjajah Indonesia 350 tahun. Tetapi kalian dimusuhi oleh seluruh kaum muslimin di Indonesia dan di luar Indonesia. Yang saya baca ini bukunya Syekh Muqbil rahimahullah. Artinya di mana-mana lambangnya sama. Buku Syekh Muqbil di Yaman berbicara tentang komunis, lambangnya Palwaris juga. Memusuhi seluruh umat Islam. Berarti kamu ini memang kafir, bukan Islam. Membela agama kafir, bukan membela agama Islam. Oh, tapi saya muslim, saya sholat. Aneh, berarti. Berarti ada keanehan kalau kau muslim. Luarnya hijau, dalamnya merah. Seperti buah semangka. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Allah pernah menyampaikan hal yang sama. Artinya, ini sunnatullah yang tidak berubah. Sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Umat terdahulu pun ketika mereka melanggar dan meninggalkan apa yang Allah janjikan pada mereka, Allah timpakan ba'duhum ba'dha. Allah jadikan mereka saling bertikai, saling membunuh. Allah katakan wa minal ladzina qalu inna nasara akadna mitaqahum fanasu hadzan mimma dhukiru bih fa'agrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan mereka-mereka yang berkata kami Nasrani, kami juga pernah mengambil perjanjian pada mereka untuk pegang agama, pegang syariat. Fanasu mimma dhukiru bih, mereka melupakan sesuatu yang sudah diperingatkan, yang sudah diancamkan. Fa'agrayna bainahumul adawata wal baghdha, maka kami timpakan di antara mereka sendiri kebencian dan permusuhan. Adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Terjadi pembantaian, terjadi pembunuhan massal. Kalau bila na'azakullah kumusim yang suhar mati. Maka sunnatullah ini tetap sampai hari ini. Kalau umat Islam meninggalkan agamanya, memilih syariat komunis, memilih syariat-syariat kafir, maka niscaya dia akan ditimpa oleh Allah bencana. Di antaranya bencana pertikaian sesama mereka, pertumpahan darah sesama mereka. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Nasrani dan Yahudi. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Apa ayat berikutnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Seluruh kalian bersama-sama bersatu dengan tali Allah, memegang agama Allah, syariat Allah, Quran wa sunnah. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Apa ayat berikutnya? Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Yang kalian tadinya bercerai-berai, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Allah satukan hati-hati kalian. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah itu. Itu nikmat. Ukhuwah, persaudaraan itu nikmat. Allah ingatkan nikmat persaudaraan agar kalian tetap i'tisam bi kitabillah. Tetap berpegang dengan syariat Allah, Quran dan sunnah. Jangan keluar daripadanya kepada syariat-syariat lain. Apalagi syariat komunis. Walaupun cuma masalah ekonominya saja. Oh, saya tidak mengambil akidahnya. Akidahnya tetap tauhid la ilaha illallah. Tapi sistem ekonomi mereka sangat bagus. Kalau saja rakyat ini kita jadikan pekerja-pekerja, kemudian hasilnya kita bagikan rata, betapa indahnya dunia. Khayal. Itu khayal. Allah Subhanahu wa taala membantah pemikiran kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala sengaja membeda-bedakan keadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini akan dibahas secara khusus insyaAllah. Kita akan baca sedikit saja, satu ayat saja. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagi rahmat Allah? Nahnu qasamna bainahum, kata Allah. Kami yang akan membagi mereka rezeki mereka, ma'isyatahum, ma'isyah mereka fil hayati dunya, wa rafa'na ba'dahum fauqa ba'd, dan kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Qul inna a'udzu billahi. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka yang sok membagi. Kami yang akan membagi, kata Allah. Dan kami sengaja bedakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Derajatnya. Untuk apa? Kata Allah, liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sikhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Diuji oleh Allah agar sebagian mereka, sebagian lain bagaimana sikapnya. Ternyata sebagian mereka, kata Allah, menjadikan sebagian lain sebagai olok-olok. Yang kaya memperolok-olok yang miskin. Ini gagal ujian. Tetapi pembagian tadi Allah yang membagi, dan Allah yang menakdirkan ada orang kaya, ada orang miskin. Ada bos, ada pegawai. Ada atasan, ada bawahan. Ada pemerintah, ada rakyat. Ada guru, ada murid. Ada orang yang begini, ada yang begitu. Bagaimana kalian akan membangun rumah-rumah kalian kalau semuanya tukang? Bagaimana kalian akan membangun rumah kalian kalau semuanya bos? Qul inna a'udzubikumullah, afala ta'qilun? Tidakkah kalian berpikir? Allah Subhanahu wa taala menyatakan nahnu qasamna, kami yang membagi, kata Allah. Ma'isyatahum, ma'isyah mereka. Adapun mereka sebaliknya, setiap individu tidak berhak memiliki, semuanya milik negara, semuanya milik negara, milik negara. Dalam tanda petik, negara itu siapa sih? Ya mereka, partainya sendiri. Maka kata para ulama, kata Syekh Mukbil, bukan milik negara, milik partai sendiri. Artinya partaimu sendiri. Untuk membesarkan partainya, untuk memperjuangkan partainya, untuk memenangkan dan terus memenangkan, melanggengkan ila akhirnya. Sudah pernah terjadi di sekian banyak negeri. Dan mereka bangkrut. Yang terjadi justru mengerikan, pembantaian, pembunuhan. Berani jangankan memerangi, berani berkata menentang saja, tangkap bunuh, digantung, ditembak, dibantai. Itu sudah tercoreng dalam sejarah, sudah tertulis dalam sejarah. Khamilina azakumullah, jangan lupakan sejarah. Jangan diulang apa yang jelek. Cukup kita ambil pelajaran dari yang sudah terjadi di tempat-tempat lain, di masa-masa lalu. Kalau seorang sudah bercerita bahwa ternyata tembok itu keras, kepala saya puncur, jangan kemudian sebentar saya coba dulu. Saya coba setelah puncur, iya ternyata benar keras. Ya goblok namanya. Kenapa ngambil pelajaran dari dia? Temanmu geng motor sudah nabrak, mati. Kamu sih belum percaya. Coba kalau saya bagaimana? Kalimina azakumullah ada jahil. Itu adalah kebodohan. Kau muslimin yang saya hormati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan ancaman-ancaman musibah, bencana tidak hanya dalam bentuk musibah dari atas kalian atau dari bawah kalian, tetapi ada musibah yang akan menimpa kalian, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Dan ini yang mengerikan. Dan kalau sampai terjadi di negeri ini, demi Allah, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul, dan musuh-musuh umat Islam, dan musuh-musuh negara Indonesia akan bersorak-sorai gembira, hancur Indonesia berkeping-keping. Khamilina azakumakum muslimin sahramati. Mereka Allah katakan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka itu kata Allah akan terus-menerus memerangi kalian. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai mengembalikan kalian dari agama kalian. Ini istata'u, kalau mereka bisa. Jadi digambarkan oleh Allah, dibisikkan, diwahyukan kepada nabinya, dibaca oleh kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka akan terus memerangi kalian. Walan tardu anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho mereka orang kafir Yahudi dan Nasrani sampai kalian ikut mereka. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka bedakan orang-orang kafir yang menjadi kafir harbi, yang memusuhi umat Islam ini, selalu berupaya dan berusaha bagaimana hancurnya umat Islam di Indonesia. Dan mereka memiliki makar, rencana-rencana jahat. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Dan yang kita bahas hari ini adalah makar mereka berupa menghembus-hembuskan pemikiran komunis kembali, dan berupaya untuk memasukkan pemikiran komunis kembali agar tumbuh kembali PKI, agar tumbuh kembali Partai Komunis Indonesia, yang kemudian mereka akan tunggangi. Loh Ustaz, ini kok mengada-ngada? Mana sih? Tidak ada suara-suara komunis. Apa tidak mendengar ada seorang yang menginjak-injak Al-Quran? Kalau bukan PKI, kira-kira siapa dia? Nasrani? Yahudi? Mukanya muka kita, pakaiannya pakaian kita, tapi injak Al-Quran. Dan bukan satu kejadian, sudah ada 2 atau 3 kejadian di 3 tempat yang berbeda. Dan lambang palu aritnya sudah muncul di mana-mana, di kaos-kaos kaum muslimin, kaum muslimin. Bahkan di pawai kemerdekaan di Madura kemarin, yang lalu, tahun yang lalu. Kok bisa ikut dipawaikan lambang-lambang palu arit, tokoh-tokoh PKI-nya? Demikian pula ya khonibin a'azakumullah, ada seorang yang sudah duduk di DPR-MPR sana menulis buku, aku bangga jadi anak PKI. Dan sudah mereka membuat berbagai macam acara pertemuan-pertemuan konsolidasi. Qanibna hadzakumullah. Umat Islam bukan takut tetapi mengkhawatirkan terjadinya pertumpahan darah kembali. Itu kita khawatirkan. Kalau hitung-hitungan kekuatan umat Islam lebih banyak, lebih besar, tenang saja. Berani-berani menginjak Al-Quran. Alhamdulillah. Pemerintah kita sikap. Menangkap mereka, mengusut mereka. Karena bisa jadi provokator. Bisa jadi itu hanya sekedar provokasi. Agar terjadi pertikaian di tengah-tengah umat Islam. Saling menuduh PKI kelompok ini dengan kelompok itu. Hati-hati. Maka tetap saya ingatkan berkali-kali, kajian-kajian seperti ini bukan provokasi untuk membakar kaum muslimin agar bersikap anarkis atau bersikap dengan berbagai macam sikap-sikap yang salah. Bukan. Tetapi untuk memperingatkan, khawatir anak-anak kita, pemuda-pemuda kita terbawa dan termakan dengan pemikiran mereka. Karena sekian belas tahun yang lalu, saya sudah mendengar di kampus-kampus itu sebagian mereka sudah berpemikiran sosialis. Akunya muslimin, tapi pemikirannya sosialis. Sampai sering berdebat dengan teman kita. Akhirnya dilaporkan pada saya. Teman-teman saya berpemikiran sosialis. Sudah enggak sholat. Sebagian masih sholat, sebagian sudah enggak. Dengan kalimat, saya belum yakin dengan eksistensi Tuhan, katanya. Innalillah. Sudah terjadi. Wallahi, wallahi sudah terjadi. Di mana orang tuanya? Tak tahu benar. Orang tuanya mengutus anaknya dari kota yang jauh. Sana nak kuliah di Jogja. Aku biayai engkau dengan biaya. Sana nak kuliah engkau di Bandung. Ternyata tiba-tiba, na'udzubillah, anaknya sudah berkata, anjingku akbar. Pernah dengar itu? Kisah. Masuk koran dan diberitakan, ramai. Di salah satu kampus di sana, mahasiswanya menyatakan selamat datang di kampus tak bertuhan dengan spanduk besar. Mau menyatakan komunis belum muncul? Selamat datang di kampus tak bertuhan. Kemudian setelah itu disambut anak-anak baru oleh anak-anak lama dan menyatakan, kita ucapkan anjingku akbar, katanya. Astagfirullah. Kafir yang kafirnya. Orang tuanya mengutus anaknya dengan biaya agar anaknya jadi pinter. Ternyata sampai di sana anaknya jadi bodoh, jadi dungu, enggak kenal Allah, enggak kenal Tuhan. Ini mengerikan. Maka ini sebagai peringatan agar kita menjaga saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, anak-anak kita, dan khususnya diri-diri kita. Untuk jeli melihat, ini sistem komunis. Jangan. Ini pemikiran komunis. Jangan. Itu ekonomi sosialis. Jangan. Islam mengajarkan yang lebih baik. Mengajarkan yang lebih sempurna. Maka ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Masalahnya masyarakat kita berbeda-beda tingkatannya. Ada qismun ya'riful umur wa awaqibaha. Ada orang-orang yang mengerti perkara-perkara dan tahu akibat-akibatnya dan tahu bagaimana solusinya. Itulah orang-orang yang berilmu dan para uqala, orang-orang yang cerdas dan berilmu. Tetapi ada yang kedua, qismun jahilun bidinihi. Satu golongan yang tidak tahu agamanya, tidak ngerti agama, dan tidak tahu apa itu syuyu'iyah, apa itu komunisme. Ini yang bakal termakan oleh mereka. Ada golongan ketiga, orang yang kenal komunisme seperti apa, tapi sayangnya tidak kenal agama, maka akan menyikapi secara ekstrim dengan salah. Yang keempat, qismun jahilun bidini, orang yang bodoh tidak kenal agamanya, kemudian dia tidak peduli dengan apa yang terjadi karena sibuk dengan dunia. Ini paling banyak ini. awam dia, gak ngerti agamanya kecuali masalah sholat. Itu pun ketika dia sholat masih banyak yang dia gak ngerti dalam sholatnya. Dan tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli mau muncul komunis, mau muncul ateis, mau muncul apapun, terserah. Ini khulifin a'azakumullah yang harus kita ingatkan mereka, yang harus kita bangunkan mereka dari tidurnya, bahwa anak-anak kita terancam. Iya, umur-umur kita yang lahirnya pas 65, sehingga begitu melek sedikit, paham sedikit, sudah banyak orang bicara komunis. Bahaya sekali. Bahkan orang tua saya sering cerita, bagaimana kejadian komunis di kota saya? Bagaimana perjuangan mereka? Bagaimana pembunuhan mereka? Khonidina azakumullah. Tetapi yang lahir kemarin-kemarin sudah tidak ada lagi film tentang keberatan PKI. Sudah tidak ada lagi cerita sejarah-sejarah, sekolah-sekolah, itu semua apa? Dia tidak tahu apa-apa. Paling akan menjawab dengan yang sering dia dengar di media-media massa, media elektronik ataupun media internet, sering dia dengar. Kan itu hak asasi manusia, ya biarin aja. Itu kan mengerikan. Itu kan mengerikan. Sudah teracuni dengan sekian banyak racun, dalam keadaan dia tidak peduli. Maka ikhwan ibn dina azakumullah, berarti harus kita pahamkan tentang agama Islam. Dan kemudian kita ajarkan pula betapa jeleknya komunis dan sangat bertentangan dengan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn dina azakumullah, kumusimnya sahabatin. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang pertentangan komunis dengan agama Islam. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipenuhi yang kosong supaya mereka bisa masuk. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين في حرمتي ومكيرا كومونيسما أو لينينسما أو ماركسما في داري dengan pemikiran ateis. Berkata Syekh Mufil rahimahullah, "As-suyuhiyah la tu'min billahi wa taqulu inna Allah khurafah." Bahwa komunis tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak beriman pada keberadaannya, apalagi mengesakan. Wataqulu inna allaha khurafa, dan mereka berkata inna allaha khurafa, Allah itu menurut mereka semua khurafat, khayal. Bahkan tokoh mereka berkata bahwa itu adalah opiumnya masyarakat, dianggap sebagai opium syu'ub, opiumnya masyarakat yang membuat mereka terlena, tidak sadar dengan kenyataan, katanya. Tentunya ini barakallahu fikum sangat-sangat bertentangan dengan Islam dan seluruh agama. Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Tanyakan pada mereka, siapa yang memiliki langit dan bumi? Dan siapa yang menciptakan langit dan bumi kalau kalian memang tahu? Sayaquluna lillah. Manusia yang masih berakal, walaupun kafir, menyatakan Allah. Atau kalau tidak kenal, mereka akan mengatakan Tuhan. Tapi mereka tidak mau menjawab. Oh, itu terjadi dengan sendirinya. Milik siapa? Ya, tidak bisa menjawab. Dan tidak mau untuk menjawab. Dan menyatakan tidak ada pemiliknya, tidak ada penciptanya. Maka ini adalah ajhalul jahili, sebodoh-bodoh orang bodoh. Qul afala tadhakkarun. Tidakkah kalian mau ingat? Allah berbicara tentang musyrikin jahiliyah, kafir yang menyembah batu, pohon, menyembah kuburan, menyembah Lata, Uzza dan Manat. Ketika ditanyakan pada mereka, "Qul man rabbus samawati wal ardi wa rabbul 'arsyil 'azhim?" Siapa pencipta langit yang tujuh dan pencipta arsy yang besar? Kata Allah, "Sayaquluna lillah." Mereka akan menjawab Allah. Musyrikin akan menjawab Allah. Qul afala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa kepada pemilik dunia, pemilik langit-langit, pemilik arus? Qul man biyadihi malakutu kulli syai. Tanyakan siapa yang memiliki kerajaan alam seluruhnya. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Dia yang meminjamkan dan tidak dipinjami, dia yang melindungi dan tidak perlu perlindungan. Siapa? In kuntum ta'lamun, kalau kalian memang tahu. Sayaquluna lillah, qul fa anna tasharun. Mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimana kalian bisa tersihir? Kenapa kalian meminta kepada batu, pohon dan sebagainya? Kalau kalian tahu penciptanya adalah Allah. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardh. Tanyakan siapa yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi. Allah turunkan air, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah berikan buah-buahan, Allah berikan sekian banyak rezeki. Siapa? Sampai hari ini belum ada seorang penemu yang ahli, profesor sekalipun, untuk bisa membuat buah. Tetap harus nanam. Pabrik buah kampung ada. Pabrik jeruk ada. Mana rezukukum? Siapa yang memberikan rezeki pada kalian buah-buahan itu? Kamu tinggal nanam biji, kemudian tumbuh, kemudian keluar buah-buahan. Masya Allah. Kamu yang bikin? Bukan. Pasti ada khalaq yang maha pencipta. Pasti ada yang memberikan rezeki. Allah katakan, "Walakin sa'altahum." Kalau kau tanyakan pada mereka, "Man khalaqa as-samawati wal arda wa saqala asy-syamsa wal qamar?" La yaqulunna Allah. Kalau kau tanyakan pada mereka, pada orang kafir, Yahudi atau Nasrani atau musyrikin, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Siapa yang menjalankan matahari? Siapa yang mengedarkan bulan? Matahari beredar dengan teratur dan bulan juga dengan teratur, semuanya dengan teratur. Yang kalau berubah sedikit saja akan terjadi kekacauan di alam semesta. Apakah itu kalian yang ngatur? Tentu bukan. Tapi siapa yang sakhara syamsa wal qamar? La yaqulunna Allah, tentu mereka akan menjawab Allah. Fa anna yufakun, bagaimana kalian bisa didustakan? Allah yang tutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah lah yang menentukan rizki-rizki bagi siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan Allah yang menakdirkan. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Fa'anibidina a'azakum Allah. Penyembah berhala, kalau ditanya, kenapa kamu menyembah berhala? Apa jawabnya? Mana abuduhum? Illa liyukarribuna illa Allah yizulfa. Kami tidak nyembah mereka. Kami hanya mengambil perantara kepada Allah. Kenal Allah. Para musyriki. Kalau ditanyakan pada mereka yang ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kalau ditanyakan pada mereka yang menyembah selain Allah yang tidak memberikan manfaat wala madarat. Kalau kita tegur, apa jawabannya? Haulai syufa'una indallah. Itu adalah syafaat, pemberi syafaat kita nanti di sisi Allah. Mereka ini pembela-pembela kita nanti di sisi Allah, katanya. Masih tetap mengakui adanya Allah, bahkan masih tetap mengakui bahwa nanti akan menghadap Allah. Yang begini barakallahu fikum musyrikin tetap kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Muqbil rahimahullah, "Walakin asy-syuyu'iyyah allati taqaddasa Marx wa Lenin la ta'tarif billahi zada kufruhum 'ala kufri al-musyrikin." Tetapi mereka kubur syuyu'iyyah yang disucikan oleh Karl Marx dan Lenin tidak mengakui adanya Allah sama sekali. Tidak mengakui adanya pencipta sama sekali. Tidak mengakui adanya pemberi rezeki. Tidak mengakui adanya yang mengatur alam semesta. Zada kufruhum ala kufri musyrikin. Berarti mereka lebih kafir dari kafirnya musyrikin. Lebih kafir dari kafirnya musyrikin. Musyrikin ketika ditanya kenapa nyembah berhala, jawabnya ini perantara kepada Allah. Ini Tuhan-Tuhan kecil, Allah Tuhan besar. Kalau ditanya kenapa engkau meminta-minta kepada kuburan, kami cuma membela, minta syafaat nanti agar mereka membela kita di hadapan Allah. Haulai syufa'una 'indallah. Am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw yaqinun? In hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Kata Allah, kamu kira mereka, kebanyakan mereka mau mendengar, mau berpikir? Tidak. Innahum illa kal an'am. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak, belhum awal, bahkan lebih jelek lagi. Kalau tidak diatur oleh agama, kalau tidak diatur oleh syariat, kalau tidak diatur oleh ajaran sunnah Rasulullah SAW, jadi apa dia? Sama dengan sapi, sama dengan kerbau. Apapun yang dihadapinya, dia boleh memakannya. Apapun yang ada di hadapannya, dia boleh menzinainya. Seperti itu. Terus, kalian bicara ini haram, itu kan dalam agama. Onda, kalau nikah itu haram, tidak boleh. Kata siapa? Itu kan agama. Kami tidak mengakui agama. Maka kakak adik juga tidak apa-apa menikah. Mengerikan sekali. Bahayanya sangat mengerikan kalau manusia lemas dari agama. Apa kata Hasan al-Basri rahimahullah? Laula al-ulama, kalau tidak ada orang-orang yang berilmu, lakana an-nasu kal-an'am. Kalau saja tidak ada orang-orang yang mengajarkan ilmu, manusia akan seperti binatang ternak, bebas sebebas-bebasnya. Maka jangan heran. Kalau mereka pernah mengepung muslimin dan tentara-tentara muslimin Indonesia, membawa tentara perempuan dalam keadaan telanjang semuanya. Jadi itu tercatat dalam sejarah dan saya tanya, kok bisa? Ya karena tidak agama. Oh itu aurat, aurat itu kan agama. Dia tidak kenal agama. Tuhan aja nggak ada, apalagi agama. Alhamdulillah. Wallahi wallahi enggak pantas ada di Indonesia. Sudah kita katakan tadi bertentangan dengan budaya kita, apalagi budaya Islam lebih jauh lagi. Qul inna a'udzubikumullah qul muslimin rahmatillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemerintah kita sejak dulu sudah menyatakan larangan keras tidak boleh hidup, tidak boleh tumbuh di negeri kita. Dan ini barakallahu fikum adalah keputusan yang tepat. Yang menyebabkan barakah dari langit turun, barakah dari bumi turun, keluar dari bumi yang bermanfaat, turun dari langit juga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan terus demikian. Jangan sampai tiba-tiba berubah karena kesalahan kita sendiri. Karena kita menganggap remeh, menganggap kecil, menganggap itu hak asasi setiap manusia, padahal Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khaffat." Takutlah suatu bencana yang enggak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian. Akan turun mengenai semua. Qanibina na'azakumullah. Gambarannya yang digambarkan dalam beberapa hadis, kalau seorang menaiki perahu dengan sekian banyak orang, kemudian ada yang naik ke atas ambil air, turun lagi, naik ke atas ambil air, turun lagi. Kata yang di bawah, kenapa tidak kita lubangi saja kapal ini? Kan mudah dapat air. Kenapa kita harus naik ke atas? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau orang itu dilarang, diperingatkan, naja wa najau jami'an. Dia akan selamat dan selamat seluruh penumpang kapal itu. Tapi kalau dia dibiarkan, celaka dia dan celaka seluruh penumpang kapal. Ini wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khaffa. Jangan dikira bencana itu akan menimpa orang itu saja, akan menimpa orang-orang di sekitarnya juga, akan kena. Apakah kamu akan berkata kepada orang yang lubangi kapal tadi, tidak apa-apa, itu kan hak asasi manusia. Ini hak saya. Yang berbuat apapun hak asasi manusia. Lulululul. Nanti bencananya akan menimpa kita semua. Maka wahai kaum muslimin, wahai bangsa Indonesia, hendaklah kalian berpikir kalau sampai muncul kembali komunisme, kemudian Allah murka pada negara ini, yang kena kita semua. Akan tenggelam kita. Dalam bencana. Pertumpahan darah, pertikaian, peperangan saudara. Ila akhirih. Maka ikhwan ibn a'azakullah kum muslim yang fahamati. Kembali kepada ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmih wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Kata tidaklah kau lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya karena tidak mengakui semua, tidak mengakui Tuhan, enggak mengakui agama, enggak mengakui adanya Allah, enggak mengakui adanya pencipta. Apa jadinya? Dia dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Pokoknya apa yang ku mau, ku kerjakan. Dibanggakan. Inilah kualitas merah. Merah itu dulu sudah lambang PKI. Dan dalam bahasa Arab, humran. Dari kata ahmar. Dan di mana-mana. Lambangnya memang merah. Dan kemudian diajarkan. Yang penting puas. Mau halal, mau haram, mau boleh atau tidak boleh. Mau penting puas. Ini takhadha ilahahu hawahu. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Maka mereka mengajarkan sedikit demi sedikit. Satu kalimat, dua kalimat, satu kalimat sampai nempel di benak manusia. Karena dibaca di setiap tempat, di setiap lauhah. Di setiap pelan-pelan terpampang jelas kalimat-kalimat seperti itu. Akhirnya mulai. Setiap diingatkan. Ini urusan gua, mau apa? Ini kesukaan gua. Aku maunya begini. Kan udah nahan, tidak lagi mau diatur oleh apapun. kalau sudah tidak mau diatur oleh Allah, apalagi diatur oleh manusia. Kalau tidak mau diatur oleh Allah, apalagi mau diatur oleh penguasa. Tidak. Justru sejarah PKI selalu musuhnya adalah penguasa. Sebelum berkuasa. Setelah berkuasa, dia akan menginjak-injak rakyatnya. Dan akan menjadikan rakyatnya sebagai buruh. Rakyat sebagai pekerja. Rakyat sebagai orang-orang yang bekerja untuk mereka. Gimana? Dan itu sudah terjadi di berbagai macam negeri. Apakah di China ataupun di Soviet sana, Rusia ataupun tempat lain. Sekian banyak terjadi. Dan sudah terbukti. Betul-betul tertindas. Dijajah oleh bangsanya sendiri. Dijajah oleh orang yang satu warna, satu bangsa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Apa ucapan mereka? Allah sudah katakan dalam Al-Quran. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. Mereka berkata, kata Allah, kehidupan ini enggak ada kehidupan lain kecuali dunia. نَمُوتُ وَنَحْيَا. Kita hidup, kita mati di dunia. Enggak ada itu akhirat. Ini pemikiran komunis. Sudah diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran akan muncul orang-orang seperti itu. قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Kata mereka, tidaklah membinasakan kami kecuali waktu. Oh muslimin yang saya hormati. Berarti mereka sangat-sangat miripnya, bahkan persis dengan yang namanya aliran Dahriyah. Aliran Dahriyah itu tidak mengakui adanya pencipta. Dan semua terjadi dengan sendirinya. Dan hancur bersama waktu. Hancur bersama waktu. وَمَا يُهْلِكُنَا illa dahr, tidaklah menghancurkan kami kecuali waktu, kata mereka. Wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun. Mereka tidak punya ilmu, mereka hanya menduga, mereka hanya menduga, kata Allah. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum. Kalau dibacakan ayat-ayat kami pada mereka, mereka tidak punya hujah kecuali ucapan mereka. Qalu tu bi abaina in kuntum sadiqin. Selalu berkata, coba datangkan bapak-bapak kami. Mana? Kalau memang bisa dibangkitkan. Selalu itu alasan. Selalu maunya apa yang dihadapannya nyata. Berita-berita dari Allah tidak dipercaya. Berita-berita dari Rasul tidak dipercaya. Bahkan tidak mengakui keberadaannya. Pada ciri-ciri orang beriman disebutkan di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa mereka muttaqin? Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada hal-hal yang ghaib, yang diberitakan, tapi panca indera kita belum melihatnya, belum mendengarnya, belum bisa merabanya, belum bisa merasakannya. Tapi diberitakan dalam Al-Quran. Itu ciri-ciri mu'min. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Adapun mereka, kadang-kadang disebut materialis, karena pokoknya yang bersifat materi, baru saya percaya. Yang nyata. Bisa dirabat, bisa dipegang, bisa didengar. Kalau enggak percaya. Khamilina azakumullah kumusin yang sama berarti. Fakaifah, bagaimana mungkin kalau orang-orang yang musyrikin saja mengakui tentang Allah, ternyata mereka tidak. Berarti mereka membohongi dirinya sendiri. Mereka membohongi dirinya sendiri. Barakallahu fikum.